بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، kajian kita dalam mempelajari panduan syar'i cara bersuci tentang wudu telah sampai pada tata cara kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung. Telah kita pelajari bahwa tata cara yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung adalah dengan satu cidukan yang sama, dengan satu cidukan yang sama dengan tangan kanan. Satu cidukan ini sebagiannya untuk kumur-kumur dan disisakan untuk rongga hidung. Jadi ambil dulu sebagian untuk kumur-kumur, kemudian dikeluarkan, kemudian sisanya dilanjutkan dihirup dengan nafas ke dalam rongga hidung, kemudian dikeluarkan dengan bantuan tangan kiri. Ya, akan kita pelajari nanti. Itu satu kali, jadi disunnahkan sampai tiga kali. Nah, jadi satu kali satu cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Nah, kemudian ciduk lagi yang kedua kalinya. Pertama kumur-kumur, kemudian disemburkan, kemudian sisanya dihirup ke dalam rongga hidung, kemudian dikeluarkan yang bantuan tangan kiri, istinsyak dua. Dan yang ketiga kalinya juga seperti itu. Dan juga telah kita lewati bahwa selain orang yang berpuasa, disunnahkan bersungguh-sungguh berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi bersungguh-sungguh berlebihan ya dalam berkumur-kumur. Ya. Juga menghirup air ke dalam rongga hidung sekuat-kuatnya sampai bagian atas. Kecuali orang yang berpuasa, hal itu dimakruhkan. Ya, hal itu dimakruhkan dikarenakan dalam rongga hidung ada saluran yang ya tembus masuk langsung ke dalam lambung. Ya. Dan apabila sengaja menghirup air lewat rongga hidung kemudian ditelan langsung masuk ke lambung, itu membatalkan puasa seperti halnya minum dari jalur mulut. Oleh karena itu dimakruhkan berlebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung istinsyak ketika sedang berpuasa. Nah, kemudian masalah kedua yang disyaratkan tadi yaitu terkait cara istinthar, menyemburkan air keluar dari hidung ya dengan bantuan tangan kiri. Ini tata cara yang utama. Ya, disunnahkan menyemburkan air keluar dari hidung yang disebut istinthar dengan bantuan tangan kiri. Ya. Menyemburkan air keluar dari hidung istinthar dapat dilakukan dengan bantuan tangan atau tidak. Ya. Jika seseorang menyemburkan keluar air yang telah dihirup ke dalam rongga hidungnya begini tanpa memegang hidungnya, sah. Tidak masalah. Ya. Tetapi tata cara yang lebih utama, yang afdol, yakni pahalanya lebih sempurna, melakukannya dengan bantuan tangan kiri. yakni memegang hidung dengan tangan kiri saat menyemburkan air keluar dari hidung, dipegang seperti ini dengan tangan kiri, pegang. Baik. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyifatkan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma adkhala yadahu al-yumna fil ina'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan telapak tangan kanannya ke dalam bejana, menciduk air. Famadmada. Kemudian berkumur-kumur. Wastansyaqa. Dan menghirup air ke rongga hidung dari cidukan tersebut. Wa nathara biyadihil yusra. Ini yang kita inginkan. Wa nathara biyadihil yusra. Dan menyemburkannya keluar dari hidung dengan bantuan tangan kirinya. Fa'ala dhalika 3 marratin. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani. Nah, itu tata cara yang utama dalam melakukan istinthar. Ya, berarti sudah selesai terkait dengan kumur-kumur, ya. Kemudian mengeluarkannya dan istinsyak, menghirup air ke rongga hidung kemudian mengeluarkannya disebut istinthar. Tata cara yang utama semuanya sudah kita lewati. Kemudian di sini ada peringatan. Tidak disyariatkan membasuh bagian dalam mata. Tidak disyariatkan membasuh bagian dalam mata. Bagian dalam mata tidak termasuk wajah yang wajib dibasuh, tidak pula disunnahkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Tidak pernah melakukan itu dan tidak memerintahkannya. Ya, pendapat ini yang ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, ya, dari kalangan fuqaha mazhab Hambali. Nah, dan ini dibenarkan oleh jumhur mayoritas fuqaha mazhab Syafi'i. Jumhur mayoritas fuqaha mazhab Syafi'i juga membenarkan ini bahwa tidak disyariatkan membasuh bagian dalam mata. Bahkan itu bisa memudaratkan mata. Memasukkan air ke dalam mata. Nah, sekarang tata cara yang 5. Yaitu membasuh wajah. Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah berkata, hadimatan, ثم يغسل وجهه 3 مرات. Kemudian membasuh wajah dari batas telinga, 3 kali. ثم يغسل وجهه 3 مرات من الأذن إلى الأذن أرضا ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا. Nah, ini matanya. Kemudian membasuh wajah dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri secara mendatar, horizontal. Ya. Nah, dari sini ke sini. Dan dari batas tempat tumbuhnya rambut kepala yang lazim ya, di sini, ya, sampai ujung janggut secara tegak lurus vertikal ke bawah, sampai ujung janggut, bagi yang punya janggut. Yang tidak punya janggut sampai ujung dagu. Nah, ya, 3 kali. Nah, ini yang akan kita pelajari. Syarahnya, penjelasannya, pertama hukum membasuh wajah. Membasuh wajah hukumnya wajib. Sudah kita lewati bahwa anggota wudu ada 4 dan itu rukunnya. Ya. Dan ini yang pertama. Faghsilu wujuhakum. Membasuh wajah. Nah, berarti ini baru anggota wudu yang pertama, rukun yang pertama, yaitu membasuh wajah. Naam, dalilnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya kalian hendak berdiri melaksanakan salat, basuhlah wajah-wajah kalian. Basuhlah wajah-wajah kalian, yakni dengan wudu yang gerakan rukun yang pertama, untuk anggota yang pertama adalah wajah. Basuhlah wajah-wajah kalian. Al-Maidah ayat 6. Naam. Ini adalah ijma' ulama, kesepakatan ulama. Nah, permukaan wajah. Adapun kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung yang telah kita lewati, sudah kita pelajari, ya, khilaf di antara ulama yang telah kami tampakkan di sana, bahwa sepertinya mazhab Syafi'i yang lebih kuat, bahwa itu hanya sunnah. Nah, baik pada wudu maupun pada mandi. Nah, ya, berbeda dengan pendapat yang lain, ya, mazhab Ahmad yang mengatakan bahwa itu bagian dari membasuh wajah sehingga dianggap sebagai rukun. Ya. Baik. Nah, tata cara membasuh wajah. Tata cara membasuh wajah yang terkandung dalam ucapan penulis, yaitu Al-Uthaymin di Matan, maksudnya adalah sebagai berikut. Pertama, wajib membasuh wajah satu kali. Yang wajib adalah satu kali. Dengan batas wajah yang wajib dibasuh, batasnya ada dua. Batas, ya, secara horizontal mendatar, dan batas dari secara vertikal, ya. Nah, tidak lurus. Secara horizontal, yaitu mendatar dari batas telinga kanan ini sampai batas telinga kiri ini. Kemudian secara vertikal, tegak lurus dari batas tumbuhnya rambut kepala yang lazim, yang wajar, yang di sini. Nah, ya, sampai ujung janggut bagi yang punya janggut. Yang punya janggut sampai ujung janggutnya. Nah, adapun yang tidak punya janggut, batasnya sampai ke dagu saja. Nah, dagu. Nah, jadi barakallahu fikum, janggut, ujung janggut termasuk bagian wajah yang harus dibasuh. Ya. Kami akan jelaskan mengenai pendapat ini. Ya. Mengenai janggut dianggap bagian dari wajah. Pendapat ini pula yang telah dipilih oleh As-Sa'di. As-Sa'di itu guru Ibnu Utsaimin. Ya, dan Majduddin Ibnu Taimiyah, yaitu Abdul Barakat Abdus Salam. Ini kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Muntaqa Al-Akhbar. Nah, ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, dan ini yang masyhur dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Ahmad, Malik, dan yang masyhur dari Asy-Syafi'i. Alasannya, janggut dari pangkal sampai ke ujung adalah sesuatu yang berada di wajah, sehingga termasuk dalam kategori wajah yang wajib dibasuh. Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullah, beliau adalah salah satu imam dari kalangan tabi'in. Mujahid, muridnya Ibn Abbas. Beliau berkata, janggut termasuk wajah. Tidakkah engkau mendengar ucapan kaum Arab tentang seorang anak yang sudah tumbuh janggutnya? Mereka mengatakan wajahnya telah tampak. Tola'a wajhu, kata orang Arab. Anak itu kan berkembang-berkembang, makin besar, makin besar. Jika sudah keluar janggutnya, orang Arab mengatakan tola'a wajhu, wajahnya mulai tampak. Nah, kapan dikatakan wajahnya tampak? Ketika janggutnya mulai tumbuh. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa janggut itu memang bagian dari wajah. Itu maksudnya. Nah, rambut-rambut yang tumbuh di wajah wajib dibasuh. Semua yang tumbuh di wajah wajib dibasuh. Rambut-rambut itu apa saja? Nah, di sini kami rangkumkan. Rambut-rambut yang ada di wajah, rambut alis, bulu mata, kumis, rambut yang tumbuh di bawah bibir. Yang disebut anfaqah dalam bahasa Arab ini, yang ini, seperti ini. Ya. Janggut yang tumbuh di dagu. Ini cambang yang tumbuh pada kedua rahang. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut arid. Nah, ini yang ini. Ya. Rambut yang tumbuh persis di tulang pelipis. Ya. Idar dalam bahasa Arab. Rambut yang tumbuh di persis di tulang pelipis. Di sini kan ada tulang pelipis ini. Nah, ini tulang pelipis. Nah, rambut yang tumbuh di sini, ya ini juga bagian dari wajah. Ada rambut yang menjuntai dari atas ini nih, yang menjuntai dari atas ke bawah di dekat tulang pelipis ini. Tapi dari atas, di atasnya tulang pelipis, ya. Ini rambut. Ya. Nah, oleh karena itu jika kita nanti, ya, pada pembahasan kepala ini maksudnya dia, rambut. Oleh karena itu jika kita mencukur rambut kepala, ya, karena tidak boleh, ya, tidak boleh mencukur rambut yang ada di wajah, haram. Ya, termasuk cambang, jenggot, ya, itu diharamkan oleh Nabi SAW. Maka diperhatikan batasnya ketika dikerik. Maka yang boleh dikerik adalah di atas pelipis, di atas tulang pelipis, karena itu memang rambut. Adapun yang di tulang pelipis ini rambut yang di tulang pelipis ini bagian dari wajah ke bawah ini cambang, tidak boleh semuanya. Jadi yang bisa dikerik yang di atasnya tulang pelipis, karena itu bagian dari kepala, rambut kepala. Nah, bagian yang kosong dari rambut yang letaknya di samping telinga, yang berhadapan dengan pelipis, hidar, dan cambang merupakan bagian dari wajah. Ini yang dimaksud. Nih. Ini ada bagian yang tidak ada rambutnya di sini. Nih. Karena letaknya di bagian depan, jadi dia bagian dari wajah. Nah, ini pendapat Al-Imam Ahmad, ya, bahwa bagian ini bagian dari wajan yang kosong ini, dan ini butuh diperhatikan ini, jangan sampai ketinggalan karena dia di samping sini. Tapi dia bagian depan, bagian dari wajan. Nih. Ya. Ini pendapat Al-Imam Ahmad As-Syafi'i dan Abu Hanifah, serta dirujukkan Ibnu Taimin, dirujukkan oleh Ibnu Taimin bahwa bagian yang kosong dari rambut ini yang kita bicarakan tadi, ini adalah bagian dari wajah. Nah, dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyifatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fa thumma akhadha bi yadayhi. Ya, kata Ibnu Abbas, thumma akhadha bi yadayhi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menciduk air dengan kedua telapak tangannya. Fasakka bihima wajhahu. Kemudian membasuh wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Jadi, dari hadis ini kita mengetahui bahwa cara membasuh wajah adalah dengan kedua telapak tangan. Seperti ini. Ya. Beliau menciduk air dengan kedua telapak tangannya. Jadi kalau lewat keran air berarti ditampung dengan dua telapak tangan. Kemudian kata Ibnu Abbas, fasakka bihima wajhahu, kemudian Nabi SAW membasuh wajahnya dengan kedua telapak tangannya sekaligus. Ya. Wa alqama ibhamaihi ma aqbala min udunaihi, dan Nabi membasuh dengan kedua ibu jarinya. Kedua ibu jarinya, ibu jari kanan dan kiri, bagian wajahnya yang berhadapan dengan kedua telinganya, ini yang kosong ini. Seperti ini. Jadi Nabi ketika membasuh wajahnya dan kedua telapak tangannya, ibu jari kanan dan kirinya diletakkan di bagian ini yang kosong yang dekat telinganya, supaya tidak lewat, supaya tidak terlewat ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tahawi dan Al-Baihaqi, hadis ini dinyatakan berderajat hasan oleh Al-Albani. Naam, Al-Imam Ahmad mengingatkan agar bagian ini diperhatikan dengan baik. Ini Imam Ahmad. Beliau sampai mengingatkan ya, agar bagian ini diperhatikan dengan baik saat membasuh wajah karena bagian tersebut dilalaikan oleh banyak orang. Kata Imam Ahmad, banyak orang yang melalaikan ini. Ketika membasuh wajahnya, terlewat ini. Padahal itu bagian dari wajah yang wajib termasuk rukun. Ya. Yang wajib dibahas. Oleh karena itu, amalkan tata cara Nabi SAW membasuh wajah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pada hadis ini. Ketika kita membasuh wajah dan kedua telapak tangan, bagian ibu jari kanan dan kiri letakkan di situ. Letakkan di bagian itu. Seperti yang diamalkan oleh Nabi SAW. Dengan itu tidak akan lewat. Tidak akan luput. Ya. Kemudian berikutnya. Jika rambut-rambut yang tumbuh di wajah tersebut tebal. Rambut alis tebal. Kumis tebal. Cambangnya tebal. Jenggotnya tebal. Ya. Cukup membasuh bagian permukaannya tanpa harus membasuhnya sampai ke dasar rambut, permukaannya saja jika tebal. Adapun jika tipis, wajib membasuhnya sampai ke dasar rambut hingga membasuh kulit wajah yang ditumbuhnya. Jadi kulit yang ada di balik alis, kulit yang ada di balik kumis, kulit yang ada di balik cambang jenggot, ya. Jika tipis, maka kulit yang ada di balik rambut-rambut itu harus dibasuh. Tidak cukup dengan permukaan rambut itu saja. Ini madhab Imam Ahmad yang dirujukkan oleh Ibnu Qudamah, As-Sa'di dan Ibnu Utsaimin. Nah, tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya satu kali pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang akan dijelaskan pada tata cara yang lebih utama nanti. Hadis itu menunjukkan tidak wajibnya membasuh janggut tebal dan rambut wajah lainnya yang tebal, ya, karena janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergolong tebal. Janggut Nabi itu tebal, ya, lebat. Sedangkan satu cidukan telapak tangan tidak mungkin bisa membasuh seluruh bagian wajah beliau, termasuk bagian dalam janggutnya yang tebal hingga ke dasar rambut. Sementara Nabi hanya mencukupkan satu kali basuhan saja. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi hanya mencukupkan dengan permukaan janggutnya yang tebal. Nah, ini menunjukkan jika tebal, cukup permukaan janggut saja. Jadi, tidak diharuskan membasuh bagian ya dasar ya rambut itu, yakni sampai ke kulit yang ada di baliknya, tidak jika tebal. Nah, cukup permukaannya saja. Nah, sekarang yang ingin kita ketahui, apa kriteria rambut yang tebal, alis yang tebal, kumis yang tebal, cambang jenggot yang tebal, apa kriteria tebal, apa kriteria tipis, yang mana dimaksud tebal, yang mana dimaksud tipis? Yang dipilih oleh An-Nawawi, ya, Al-Imam An-Nawawi dari kalangan fuqaha mazhab Syafi'i, Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin dari kalangan fuqaha mazhab Hambali, yang dipilih oleh mereka, ya, rambut yang tebal adalah rambut yang kulitnya tidak tampak dari depan. Tidak tampak terlihat dari depan. Jadi jika kita amati dari depan berhadapan dengan seseorang, ya, berhadapan wajah, kemudian kita lihat, ya, kulit di balik alisnya tidak terlihat. Kulit di balik jenggotnya tidak terlihat. Kulit di balik kumisnya tidak terlihat. Berarti tebal. Nah. Rambut yang tipis adalah rambut yang kulitnya tampak dari depan. Jika kulit di balik alisnya kelihatan, itu berarti tipis. Jika kulit di balik kumisnya kelihatan, berarti tipis. Jika kulit di balik jenggotnya, cambangnya kelihatan, berarti tipis. Kita ya rata-rata masih termasuk tipis ya. Masih termasuk tipis. Nah, berarti bagi kita yang rambut alisnya, jenggotnya, dan lainnya tipis, berarti kulit yang ada di balik rambut-rambut itu harus dibasuh. Nah, harus dibasuh. Air harus sampai ke dasar rambut itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tata cara yang kedua, lebih utama membasuhnya 3 kali. Lebih utama membasuhnya, membasuh wajah 3 kali. Dalilnya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya 3 kali. Muttafaq alaih. Nah, ini 2 kandungan ucapan Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitabnya yang kami syarah ini. Ya, kemudian berikutnya kami sampaikan beberapa masalah untuk menyampaikan secara lengkap tata cara yang utama dalam membasuh wajah. Masalah yang pertama, tata cara yang lebih utama dalam membasuh wajah. Tata cara yang lebih utama adalah membasuh wajah dengan 2 telapak tangan. Jadi jika seseorang membasuh wajahnya dengan 1 telapak tangan, begini dia menciduk air atau menampung air dari keran air misalkan, ya, air. Dengan 1 wajah sah. Yang penting seluruh bagian wajahnya terbasuh. Yang sudah kita pelajari tadi, ya. Secara horizontal dari mana batasnya? Batas telinga kanan dengan telinga kiri. Dari atas batas tumbuhnya rambut yang lazim, ya, dan dagu yang tidak punya jenggot, ya, ujung dagu, yang punya jenggot sampai ujung jenggot. Nah, ini semua terbasuh. Kemudian kulit ada di balik rambut alis dan yang lainnya yang sudah kita pelajari, jika tipis rambut itu maka harus terbasuh, ya. Apabila tebal cukup permukaan rambut itu saja. Nah, meskipun dengan 1 tangan sah, tetapi jika mau pahalanya lebih sempurna, tata cara yang utama yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah dengan 2 telapak tangan sekaligus. Ya. Dan tata cara membasuh wajah dengan 2 telapak tangan ada 2 cara. Yang pertama, menciduk air dengan 2 telapak tangan sekaligus. Jadi langsung 2 telapak tangan ya, dimasukkan ke wadah untuk menciduk, atau keduanya digunakan langsung menampung, ya. Menampung air dari kran air. Nah, kemudian basuh yang kedua, telapak tangan itu. Kemudian cara yang kedua, menciduk air dengan telapak tangan kanan, dengan 1 tangan menciduknya, telapak tangan kanan saja, atau menampung air dengan tangan kanan saja. Lalu menempelkan tangan kanan yang sudah mengambil air ini ditempelkan ke tangan kiri, kemudian membasuh aja dengan 2 telapak tangan sekaligus. Nah, dalil tata cara yang pertama, yakni mengambil air langsung dengan 2 telapak tangan dan membasuh dengan 2 telapak tangan, hadis Ali bin Abi Thalib, ya, yang telah lewat, yang menyifatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ya. Hadis yang kita lewati di halaman 48 itu, yaitu Ali bin Abi Thalib menyifatkan wudu Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Nah, thumma akhadha biyadayhi, kemudian Nabi mengambil, ya, menciduk air dengan 2 telapak tangannya. Fasakka bihima wajhahu, kemudian Nabi membasuh wajahnya dengan 2 telapak tangannya. Wa alqama ibhamaihi ma aqbala min udhunayhi, dan membasuh dengan 2 ibu jarinya bagian wajahnya yang berhadapan dengan 2 telinganya. Nah, seperti yang sudah kita lewati tadi. Ya. Nah, tata cara yang kedua, yaitu mengambil air dengan telapak tangan kanan saja, tetapi ketika membasuh wajah ditempelkan ke tangan kiri, kemudian membasuh wajah dengan 2 telapak tangan. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menyifatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya ثم أخذ غرفة من ماء. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil seciduk air dengan telapak tangan kanannya. Famadmada biha, lalu berkumur-kumur. Wastansyaqa. Famadmada biha wastansyaqa, lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung dengannya. Ya. Dengan satu cidukan itu. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian mengambil seciduk air dengan telapak tangan kanannya. Faja'ala biha hakadha. Lantas menempelkannya ke telapak tangan kirinya. Adhafaha ila yadihi al-ukhra. Lantas menempelkannya ke telapak tangan lainnya, yaitu telapak tangan kirinya. Faghassala bihima wajhahu, dan membasuh wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Jadi Nabi mengambil air dengan telapak tangan kanan saja, tetapi ditempel ke tangan kiri, kemudian basuh wajah dengan kedua telapak tangannya. Ini riwayat Al-Bukhari. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian, di sini kami jelaskan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya Al-Bukhari pada bab membasuh wajah dengan kedua telapak tangan dari cidukan satu telapak tangan. Membasuh wajah dengan kedua telapak tangan dari cidukan satu telapak tangan. Jadi menciduk air, mengambil air dengan satu telapak tangan, tetapi ditempelkan ketika membasuh wajah dengan telapak tangan yang lainnya, sehingga membasuh wajah dengan kedua telapak tangan sekaligus. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, kata Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Bukhari bermaksud dengan hadis ini untuk mengingatkan bahwa tidak dipersyaratkan menciduk air dengan kedua telapak tangan sekaligus untuk membasuh wajah dengan kedua telapak tangan. Dan untuk mengisyaratkan lemahnya hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya dengan telapak tangan kanannya. Kata Ibnu Hajar, Al-Bukhari juga bermaksud dengan bab ini, dengan bab ini yang menyebutkan hadis ini, untuk mengisyaratkan lemahnya hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya dengan telapak tangan kanannya. Artinya apa? Di sana ada hadis. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh wajahnya dengan telapak tangan kanannya saja. Satu. Hadis itu dhaif, hadis itu lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, Al-Bukhari dengan babnya ini yang meriwayatkan hadis ini ya, bermaksud mengisyaratkan lemahnya hadis itu. Jadi yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam sahih Al-Bukhari dan juga pada riwayat yang lain yang telah kita lewati, ya, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, itu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membasuh wajahnya dengan dua telapak tangan sekaligus. Ini yang benar, tata cara yang utama yang datang dari Nabi. Adapun mengambil air, ada dua cara yang sudah kita lewati. Nah, yang lebih utama adalah, nah, kemudian di sini bagaimana cara membasuh wajah? Wajah kan lebar ya, lebar secara vertikal, ya, secara horizontal lebar. Nah, bagaimana caranya? Caranya mengguyurkan, yang lebih utama adalah mengguyurkan air di atas wajah secara perlahan dari atas ke bawah, sehingga air mengalir di atas wajah sesuai tabiatnya. Sesuai tabiat karakter air yang lembut mengalir, ya. Kemudian menggunakan kedua telapak tangan untuk membasuhkan air itu ke seluruh bagian wajah yang wajib dibasuh, seperti yang dicontohkan Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Ibnu Abbas, ya. Yang Ali bin Abi Thalib lihat dari Nabi alaihi salatu wasalam dengan kedua telapak tangan seperti ini, alirkan dari atas kemudian dibantu dengan kedua telapak tangan, ya, dibasuhkan, dan ibu jari kanan dan kiri diletakkan di bagian yang kosong ini, yang berbatasan dengan telinga supaya tidak terlewat, seperti ini dengan perlahan cukup. Adapun jika dihempaskan di ya dilemparkan begitu, akhirnya malah akan terpercik ke sana kemari, malah tidak akan cukup jadinya. Jadi tidak terburu-buru, tidak dilemparkan, tapi dialirkan dengan perlahan. Sesuai tabiat air itu akan mengalir. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ini masalah yang pertama, masalah yang kedua. Jam berapa masuk? Sudah masuk? Ya. Ya. 5 menit. Ya. Berarti bisa kita selesaikan ini. Masalah kedua, disunnahkan bagi yang berjanggut tebal setelah membasuh permukaan janggutnya untuk menyela-nyelanya. Nah, ini hukum ini untuk yang janggutnya tebal. Seperti janggutnya Nabi SAW. Dan yang semisal dengan yang tebal. Apa tadi kriterianya? Yang tebal, ketika kita berhadapan, kulit di baliknya tidak kelihatan. Nah, sudah kita lewati tadi bahwa yang tebal janggutnya, permukaan janggutnya saja yang dibasuh. Kulit di baliknya tidak. Kulit wajah ada di baliknya tidak. Nah, bersama dengan itu ada sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu menyela-nyela jenggot. Dalilnya adalah hadis-hadis berikut yang disebutkan. Kami sebutkan di sini berapa hadis? Ada 3 ya. Hadis pertama hadis Uthman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi. Pada sanadnya ada rawi yang bernama Amir bin Syaqiq. Rawi ini dhaif, lemah statusnya. Yang kedua hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pada sanadnya ada rawi yang majhul hal. Majhul hal artinya tidak diketahui keadaannya bagaimana. Namanya Al-Walid bin Zauran. Orangnya diketahui tapi keadaannya tidak diketahui bagaimana. Ini juga kelemahan. Kemudian yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ahmad, ini yang dinyatakan berderajat hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang jelas, kelemahan pertama dan kedua, hadis yang pertama dan kedua, kelemahan itu ringan. Dalam ilmu mustalah hadis, ilmu hadis, kelemahan seperti itu ringan, ya, kelemahan ringan terkait hafalan. Kemudian kelemahan karena diketahui keadaannya, yang seperti itu bisa saling menguatkan. Apalagi hadis yang ketiga, hadis Aisyah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dinyatakan derajatnya hasan. Ya. Berarti ketiga hadis ini saling menguatkan satu sama lainnya sehingga Al-Albani rahimahullah menguatkannya dan menghukumnya sebagai hadis yang sahih. Sahih karena penguatnya. Nah, naik ke derajat sahih. Nah, lafaz hadis itu adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu fil wudu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela janggutnya dalam wudu. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela janggutnya menunjukkan bahwa hal itu sunnah. Itu tidak sampai pada tingkatan wajib. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Ya. Apalagi kebanyakan yang meriwayatkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meriwayatkan hal itu. Seandainya itu wajib, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkannya setiap kali berwudu. Dan para sahabat pun akan meriwayatkannya semuanya. Yang meriwayatkan sifat wudu Nabi tentu akan meriwayatkan. Ternyata ada sebagian yang tidak meriwayatkan hal itu. Ya. Menunjukkan Nabi pernah tidak melakukannya. Berarti hanya sunnah, tidak wajib. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama yang diterjih oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Adapun pendapat yang mewajibkan menyela-nyela jenggot, pendapat itu lemah, wallahu alam. Bagaimana tata cara menyela-nyela jenggot? Ada dua. Pertama, menciduk air dengan telapak tangan kemudian meletakkannya di bawah janggut dan menyela-nyela janggut dengannya. Jadi seperti ini. Ini bagian janggutnya tebal ya. Nah, diletakkan di bawah janggut kemudian disela-sela seperti ini. Ya. Ya, menyela-nyela janggut dengan. Kemudian yang kedua, menciduk air dengan telapak tangan kemudian menyela-nyela janggut dengan jari jemarinya seperti menyisir seperti ini. Nah, ini dua tata cara. Ini bagian janggutnya tebal. Ada di antara antum kain tebal jumat? Soalnya tebal. Hah? Ya coba diterapkan kriteria yang disebutkan itu. Coba dilihat apakah terlihat kulit di balik jenggotnya atau diperiksa dengan cermin ya. Periksa sendiri. Dipastikan sendiri. Nah, bisa dilihat di cermin, ha? Nah itu panjang tapi tidak tebal karena masih terlihat. Bisa diperiksa di cermin, pastikan. Nah, karena jika kita ini rata-rata termasuk yang tipis, maka kewajiban kita adalah kulit di baliknya harus terbasuh. Nah, dan kita pastikan dengan menggosoknya dengan telapak tangan. Jadi bukan menyala-nyala seperti ini. Ini menyala-nyala ini yang jenggotnya tebal, hanya membasuh permukaan jenggotnya, kemudian disunahkan menyala-nyalanya dengan dua cara ini. Nah, terakhir peringatan menutup tata cara ini, urutan tata cara yang disebutkan penulis Ibnu Utsaimin di matan kitab yang kami syarah ini, dengan mendahulukan berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung atas membasuh wajah hanyalah tata cara yang lebih utama. Dalilnya adalah hadis Utsman radhiyallahu anhu dan yang lainnya yang menyifatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mendahulukan keduanya yaitu kumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke rongga hidung atas membasuh wajah. Urutan itu tidak wajib karena tertib dalam membasuh bagian-bagian dari satu anggota wudu bukan hal yang wajib. Maka tidak mengapa mendahulukan membasuh wajah atas keduanya, hanya saja pahalanya kurang sempurna. Seandainya ada orang yang berwudu, ada orang berwudu, wajahnya dulu dibasuh, setelah itu dia kumur-kumur dan istinsyak, sah wudunya. Dan dia tidak berdosa. Nah, karena itu tidak wajib. Hanya saja yang afdol, yang lebih sempurna pahalanya, kumur-kumur dan istinsyak dengan satu cidukan. Dahulukan dengan satu cidukan ini untuk kumur-kumur dan istinsyak, tetapi dahulukan kumur-kumur, kemudian istinsyak, kemudian istinsyak dengan bantuan tangan kiri. Lakukan 3 kali. Setelah itu kemudian membasuh wajah dengan kedua telapak tangan dan apa tadi ibu jari kanan dan kiri diletakkan di bagian yang kosong dari rambut yang dekat telinga ini. Nah itu tata cara yang sempurna. Nah karena ini dianggap satu anggota, jadi seandainya terbalik urutannya, ya. Balik-balik urutannya ini, wajah dulu, kemudian istinsyak, kemudian kumur-kumur misalkan, ya, wajah, kumur-kumur, istinsyak, atau kumur-kumur, kemudian wajah, kemudian istinsyak, mungkin terbalik-balik itu nggak masalah di sini, karena ini satu anggota. Nah, yang tidak boleh terbalik harus tertib, nah, antara 4 anggota, wudu yang rukun yaitu tidak boleh tangan dulu, kemudian wajah. Nah harus dari wajah kemudian tangan kanan, tangan kiri, ya ini yang berikutnya nanti, ya kemudian kepala, kemudian kaki. Ini harus tertib. Barakallahu fikum. Nah kita cukupkan sampai di sini karena waktu isya sudah masuk. Nah jika ada hal-hal yang mau ditanyakan seperti biasa nanti insya Allah kita ada jalsah sejenak setelah salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Taala. جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.